dan meninggalkan keluarga yang dia ingin tinggalkan, biasanya dia berwasiat dengan sesuatu yang sangat penting. Dan kemudian biasanya dia menyampaikannya dengan singkat dan padat, agar kemudian orang-orang yang dia tinggalkan itu mengingatnya. Dan perkara ini di antara wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allahi wa sunnati. Kutinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak pernah akan sesat selamanya. Kitabullah Al-Quran dan sunnahku, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti menyampaikannya di hari-hari terakhir sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, agar semua kita ingat, agar semua kita mengingatnya, bahwasanya ketika seorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak pernah akan sesat. Tapi kemudian jika dimaknai secara terbalik sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa saja yang menjadikan prinsip hidupnya, landasan hidupnya, rujukan untuk kehidupan dia dalam urusan agama selain firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti sesat. Berikut perkataan beliau. Ahlus sunnah tidak mengedepankan perkataan seorang pun atas firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulnya sebagai pengamalan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, واتقوا الله إن الله سميع عليم. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dengan perkataan siapapun, dengan perasaan siapapun, dengan akal siapapun, karena dengan bahasan yang sama ulun juga menyebutkan ini dalam satu kaedah atau kajian tematik berkaitan dengan manhaj di Masjid Uthman bin Affan, sudah masuk ke pertemuan kedua untuk prinsip itu atau kaedah itu. Itu wajibnya kita mendahulukan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua perkataan siapapun, rasa siapapun, dan juga akal siapapun. Dan pada pertemuan yang kedua waktu itu, lebih tepatnya Senin kemarin, kita menyebutkan perkataan-perkataan orang-orang terhebat di muka bumi ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita enggak pakai perkataan siapapun, tanpa mengurangi rasa hormat kemudian dengan semua para ulama, termasuk diantaranya Imam Mazhab. Karena siapapun mereka, pasti tidak bisa mengalahkan ketakwaannya Abu Bakar. Pasti tidak bisa mengalahkan ketakwaannya Umar bin Khattab. Jika Abu Bakar saja misalnya, Umar bin Khattab saja misalnya, perkataannya kemudian menyelisihi nabinya, yaitu Muhammad SAW, kita enggak ambil. cara memahaminya, apalagi orang-orang yang levelnya di bawah mereka berdua. Apalagi orang-orang yang levelnya jauh di bawah level mereka berdua. Siapapun orangnya. Waktu itu kita sebutkan satu contoh. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia memerintahkan kaum muslimin untuk berhaji dengan haji tamattu'. Haji itu terbagi menjadi tiga. Ada haji tamattu' jenisnya. Ada haji tamattu', ada haji qiran, dan ada haji ifrad. Haji tamattu' adalah haji yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Mereka umrah dulu di bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, dan sepekan pertama Dzulhijjah. Baru kemudian nanti mereka naik haji atau hajian dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Dua, haji qiran itu menggabungkan antara umrah dan haji sekaligus. Tapi di antara persyaratannya cukup berat untuk orang-orang yang ketika ke Saudi Arabianya itu harus menggunakan pesawat. Orang yang ke sana menggunakan jalur darat mungkin bisa. Apa itu? Membawa sembelihan dari negeri sendiri. Airport. Hanya dono yang bisa membawa ayam ke dalam pesawat. Itu pun satu pesawat bingung. Ada ayam berkokokan, saling lihat. Pura-pura ketahui dononya. Ayam dia, bawa dari Amerika. Gak ada yang bisa. Masa kita bawa kambing? Iya, 450 jamaah lagi. Iya. Turun-turun, wah, jadi kandang kambing tuh Boeing. Iya, enggak bisa ya kironnya. Yang ketiga, ifrad, haji saja. Ini yang biasanya kami lakukan dulu ketika mahasiswa, ya kami haji ifrad saja. Kami tidak milih tamattu, karena tamattu dan kiron itu ada sembelihan. Kalau ifrad tidak ada sembelihan. Haji saja, haji warak. Siap. Dan yang paling utama adalah tamattu'. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu memerintahkan kaum muslimin untuk haji tamattu'. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan bahwasanya bukankah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang haji tamattu'. Di sini timbul pertanyaan. Mungkinkah yakni Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq berani menyelisih Nabi Muhammad? Pasti enggak mungkin. Makanya waktu itu di momen yang tepat, salah satu daurah saya bertanya langsung kepada Syekh Uthman Al-Khamis, bagaimana cara memahaminya Syekh? Tentang perintah Ibnu Abbas, haji tamattu', kemudian ada yang menyanggahnya dengan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab malah melarang haji tamattu'. Kata beliau, itu ijtihad. Ijtihad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena melihat situasi dan kondisi kaum muslimin. Satu, sangat mungkin ekonomi mereka kala itu lemah. Anda melakukan tamattu, mau beli kambing dari mana? Dua, bisa jadi kemudian kondisi fisik kaum muslimin. Kalau kamu tamattu, kamu enggak sanggup. Jadi itu adalah ijtihad seorang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak murni beliau kemudian menyelisih Nabi Muhammad, tidak. Situasinya seperti itu. Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin kenapa sampai mewajibkan cadar untuk perempuan Saudi? Karena situasinya. Karena kondisinya. Karena cantiknya perempuan-perempuan mereka. Ini harus diwajibkan. Karena memfitnah banyak orang. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sisi lain, Al-Albani, beliau ya ikut pendapat jumhur bahwasanya cadar, yakni tidak wajib perempuan semuanya aurat, tapi wajah, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itulah pendapat jumhur, enggak wajib. Bahkan cadar itu bisa haram kalau yang memakai pian-pian yang laki-laki, repot ya. Biar pian enggak ngantuk, Pak ya. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oke. Nah, kemudian di kejadian yang sama, Abdullah bin Umar bin Khattab juga memerintahkan kaum muslimin untuk haji tamattu. Kejadian yang tadi dulu. Ketika ada yang menyanggah bahwasanya bukankah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab melarangnya? Apa kata Ibnu Abbas? Arahum sayahlakun. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu qala Abu Bakar wa Umar. Aku melihat mereka semua ini, aku melihat kalian semua ini akan binasa. Saya mengatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalian mengatakan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan. Ini dua orang terbaik setelah Nabi Muhammad. Apalagi orang-orang yang levelnya jauh di bawah mereka. Padahal itu pun tidak murni mereka menyelisih Nabi Muhammad. Itu ijtihad. Hak mereka untuk melakukan. Karena melihat situasi dan kondisi. Nah, di kejadian yang sama, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya, mengatakan hal yang sama, memerintahkan kaum muslimin untuk haji tamattu, sama seperti perintah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tatonya sama, ada yang menyanggah juga. Bukankah Umar bin Khattab yakni melarangnya? Jamaah, Anda atau siapapun di antara kita itu pasti akan membela orang tua. Mau salah ke, apalagi benar, salah aja kita pasti bela. Sama seperti kecintaan kita kepada anak. Dia salah aja tetap kita bela, apalagi kemudian dia benar. Karena apa? Kecintaan yang luar biasa antara orang tua dan anak. Dalam kasus ini seharusnya Abdullah bin Umar bin Khattab ngikut bapaknya. Artinya kasarnya, loh, bukannya bapakmu mengatakan gak boleh. Oh gitu ya, yaudah ikut perkataan bapak saya. Kan biasanya harusnya kayak gitu. Tapi begitu dikatakan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, bukankah bapakmu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu, melarang haji tamattu dengan kejadian yang sama seperti tadi. Dan alasan yang sama seperti tadi. Apa? Berdasarkan ijtihad melihat kondisi kaum muslimin hingga kemudian dia melarangnya. Melarang dalam artian bukan berarti mengharamkannya. Mungkin kalian mampunya ifrat aja. Apa perkataan atau apa jawaban Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kata beliau, apakah kitab Allah lebih utama untuk diikuti? Apakah kitab Allah yang lebih utama diikuti atau perkataannya Umar radhiyallahu anhu? Beliau nanya balik aja. Siapa yang harus diikuti? Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu contoh mudah dan contoh tertinggi yang bisa kita sebutkan. Bahwasanya kita yakni wajib mengedepankan, mendahulukan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW di atas perkataan siapapun, perasaan siapapun, akal siapapun. Di antara sifat yang dengannya seorang dikatakan salafi, kata Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad SAW. Artinya dengan penyampaian yang berbeda, ini masuk bagian dari sifat yang tadi jadinya kaedah. Padahal tujuannya sama. Ini kaedah seorang muslim dalam sebuah manhaj, bagaimana cara dia beragama. Ya wajib mendahulukan firman dan sabda dibandingkan perkataan siapapun. Tapi di saat yang sama, ketika seorang memiliki manhaj seperti ini, itulah sifat yang dengannya dia dikenal salafi. Yang tidak berkata dari hawa nafsunya. Perhatikan. Ahlus sunnah tidak mengedepankan perkataan seorang pun atas firman Allah dan sabda Rasulnya. Sebagai pengamalan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Hujurat ayat 1 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Oleh karena itu, para ulama salaf bersepakat untuk mengatakan, apabila ada hadis yang sahih, maka itu madhabku. Perkataan Imam Abu Hanifah ini, perkataan Imam Asy-Syafi'i juga ini. Dan semua perkataan para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya, untuk bab ini, ulun akan lanjutkan insyaAllah nanti di Masjid Uthman bin Affan. Tapi kalau ini, ulun ingin baca tafsir dari Syekh As-Sa'dinya secara singkat. Dan syairnya ini ulun skip. Karena ketika kita membahas syair ini kita membahas terjemahannya. Padahal indahnya itu ada di bahasa Arabnya sebenarnya. Jadi ulun skip saja. Oke. Tafsir As-Sa'di untuk firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 1. Di dua pekan yang lalu ini juga sudah ulun sebutkan di Masjid Uthman bin Affan. Jadi kita tutup pengajian ini Anda nonton video itu saja. Oke. Yang bersamanya yakni gadgetnya dan ada pian install Tafsir As-Sa'dinya monggo. Kita baca sama-sama. Surah Al-Hujurat ayat 1 Tafsir As-Sa'di. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hadha mutadhamminun lil adabi ma'a Allahi wa ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yang kita sebutkan tadi Al-Hujurat ayat 1 mengandung makna adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia harusnya berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasul-Nya. Wa ta'zimu lahu wa ihtiramuhu wa ikramuhu. Dan ayat ini juga mengandung pengagungan seorang muslim, seorang hamba kepada Allah dan rasul-Nya. Bagaimana kemudian dia juga menghormati dan memuliakannya. Jadi ini ayat ini mengandung faedah untuk kita semuanya. Bagaimana cara kita beradab kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dan juga Rasulnya. Fa'amarallahu ibadahul mu'minin bima yaqtadihi al-imanu billahi wa birasulih. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman dengan satu perintah yang menunjukkan akan kandungan iman mereka. Iman mereka kepada apa atau kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau Anda semuanya, semua kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka di antara kandungan iman kita itu, kita yakni memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berinteraksi kepada Allah dan Rasul-Nya dengan interaksi yang baik, mengagungkan, menghormati, memuliakan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, min imtithali awamirillahi wajtinabi nawahi. Di antara kandungan iman seorang kepada Allah dan Rasul-Nya, selain adab, menghormati, memuliakan, mereka melakukan perintah-perintah Allah dan juga Rasul-Nya, dan mereka meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasul-Nya. Itulah kandungan iman kalau semua kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita mengatakan dua kalimat syahadat, ini salah satu di antara lawazimnya, konsekuensi atau yakni keharusan yang harus ada pada diri ini. Mengikuti semua perintah, meninggalkan semua larangan, tentunya salah satu di antara kita dan yang lainnya berbeda, yakni level responnya. Ada yang merespon cepat firman dan sabda, kemudian perintah segera dia lakukan, larangan segera dia tinggalkan, dan ada yang lambat. Dan itulah nanti yang akan membedakan cepat dan lambatnya mereka, cepat dan lambatnya kita melewati as-sirat. Cepat kita merespon firman, baik itu berkaitan dengan perintah, kemudian kita lakukan. Cepat kita merespon sabda, kemudian kita meninggalkan larangan, kemudian kita meninggalkan, maka itulah kata Syekh Shalih Fauzan yang akan menentukan cepat dan lambatnya seorang meniti as-sirat nanti di hari kiamat. Maka bersegeralah. Wa yakunu mashina khalfa awamirillahi muttabi'ina li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka selalu berjalan di atas perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jami'i umurihim, mengikuti perintah Allah, mengikuti Rasulullah dalam semua perkara dan urusan mereka. Perkara duniawi, perkara ukhrawi, maka kita berjalan di atas perintah dan sabda. Dan ini bahasan kita. Wa alla yataqaddamu baina yadayillahi wa rasuli, dan agar mereka tidak mendahului Allah dan Rasulnya dengan satu perkataan. Perkataan siapapun atau bahkan mungkin perkataan dia. Dengan rasa atau perasaan siapapun atau perasaan dia. Dengan akal siapapun atau akal dia. Wala yaqulu hatta yaqula wala ya'muru hatta ya'mura. Mereka tidak berkata-kata, kita semua kaum muslimin. Dan ini di antara kandungan iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak berkata-kata sampai Allah berkata dan sampai Nabi Muhammad berkata apa. Wala ya'muru hatta ya'mura, dan mereka tidak memerintahkan sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan apa dan Nabi Muhammad memerintahkan apa. Itulah kandungan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Waha fa inna hadha haqiqatul adabil wajib ma'allahi wa ma'arasulih. Maka inilah hakikat adab yang wajib yang harus dimiliki oleh seorang muslim, mukmin, bukti iman dia kepada Allah dan Rasulnya. Dia berinteraksi yang baik kepada Allah dan Rasulnya dengan mengedepankan firman Allah dan juga Rasulnya di atas perkataan siapapun. Wa huwa unwanu sa'adatil abdi wa falah. Kandungan iman seorang mukmin dan muslim seperti ini, itu adalah ciri dari bahagianya dia, bahagianya seorang hamba dan kejayaannya. Anda ingin berjaya, Anda ingin bahagia di dunia sebelum di akhirat, praktekkan yang beliau perintahkan ini. Jangan sampai kemudian kita fanatik kepada perkataan siapapun di luar firman dan sabda. Karena di antara sifat ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak memiliki imam yang semua perkataannya kita ambil. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, semua perkataan siapapun bisa diambil dan bisa ditolak kecuali perkataan orang ini, dengan mengisyaratkan kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan siapapun bisa diterima, bisa ditolak. Kita di zaman sekarang saja menyampaikan nasihat dengan firman Allah, menyampaikan nasihat dengan sabda Nabi Muhammad, ada yang nolak. Coba dengan sanggahan macam-macam, dengan perdebatan macam-macam di medsos itu, ya Allah, dia ukur firman Allah dan sabda nabinya dengan perasaannya, dengan akalnya, semaunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika seorang hamba ingin bahagia di dunia sebelum di akhirat, ingin berjaya di dunia sebelum di akhirat, maka inilah keharusan yang harus ada pada diri seorang yakni hamba yang beriman, memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di antaranya tidak mengedepankan firman perkataan siapapun terhadap firman dan sabda. Wa bi fawatihi tafutuhu as-sa'adah al-abadiyah wan na'im as-sarmadi. Dan dengan hilangnya adab ini dari seorang muslim dan mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ada perintah malah dia tinggalkan, ada larangan malah dia terobos. Disuruh ngikuti Nabi Muhammad dia malah tidak ikut. Semua perkara mereka seharusnya dunia akhirat dikembalikan pada firman dan sabda, mereka tidak. Kalau kehidupan duniawi, maka kiblat kita adalah negeri barat. Ngapain kemudian kita kembali ke masa Nabi Muhammad? Jauh sekali. Kiblat itu adalah peradaban yang paling keren sekarang. Eropa, Amerika. Subhanallah. Makanya kemudian na'udzubillah, ini sebagian di antara kita, mudah-mudahan tidak semua, tidak mendapatkan kebahagiaan ini, tidak mendapatkan kejayaan ini. Kenapa? Salah jalannya. Bahkan disebutkan di sini, dan hilangnya semua adab ini dari seorang muslim dan mukmin, maka akan hilanglah kebahagiaan untuknya yang abadi kelak nanti di akhirat. Allah sudah berjanji, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, sungguh betul-betul kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang lain. Simpel sekali. Ingin hidup Anda baik, ini hidup Anda layak, enggak mesti kaya ya. Dapat kehidupan yang baik, beriman dan beramal solehlah. Enggak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Ingin menang Anda, ingin bahagia Anda, ingin berjaya Anda, ingin memiliki kehidupan yang layak Anda di muka bumi ini, enggak mesti kaya. Cukup atau bisa juga kemudian pas-pasan. Pas pengen punya mobil, pas ada duit. Pas hendak misalnya babini pulang, pas kawa. Pas-pasan pokoknya. Pas anak-anak sekolah ada duitnya, pas. Pas terus. Pas hendak bisi kontrakan, pas ada duit. Pas-pasan. Baik hidupnya. Kenapa? Dia beriman dan beramal saleh. Enggak ada cara yang lain. Ingin kehidupan Anda layak, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melakukan sebaliknya, simpel aja. Jadikan bahan introspeksi untuk kita semuanya sekarang. Kenapa hidup kita susah? Kenapa rezeki kita seret? Kenapa kita banyak sekali masalah? Bahan introspeksi. Jangan-jangan ada perintah Allah, kita tinggalkan terus. Jangan-jangan ada larangan Allah, kita terobos terus. Jangan-jangan ada perintah Nabi Muhammad, kita tinggalkan terus. Jangan-jangan ada larangan Nabi Muhammad, kita terobos terus. Bahan introspeksi. Jadi wajar. Karena terkadang, enggak semuanya ya, firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad bisa dipahami dengan cara terbalik. Mafhum mukhalafah namanya. Allah berjanji demikian untuk yang beriman dan beramal saleh, maka jika Anda tidak melakukannya, maka sebaliknya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian orang kafir itu panjar, bukan bahasan kita. Allah memelihara semua makhluknya. Allah memberikan mereka semua ilmu, dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rizki Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memelihara semua hambanya. Tapi kelebihan atau kekayaan yang mereka miliki kan membuat mereka makin kafir. Membuat mereka makin sombong. Kita enggak bahas. Yang kita bahas, kita kaum muslimin mukminin yang sadar bahwasanya inilah ketentuan Allah yang harus saya ikuti. Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada saya. Dan sebaliknya juga. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yakni wa fi hadha an-nahy asy-syadid an taqdimi qawli ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawli fa innahu matastabanat sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Persis ya, ini perkataan ini juga yang kita baca tadi dalam kitab. Wajib ittiba'uha wa taqdimuha ala ghairiha kainan man kana. Dengan potongan terakhir ini kita tutup pengajian. Berkata Syekh Asadi, dan di ayat yang sama ini juga ada larangan yang sangat keras dari atau untuk mendahulukan, memprioritaskan, mengedepankan perkataan selain Rasul di atas perkataan beliau. Ada larangan keras. Siapapun orangnya. Disebutkan di sini. Maka sesungguhnya barang siapa yang telah jelas untuknya sunnah Rasulullah, wajib ittiba'uha, wajib mengikutinya. Sudah jelas untuk kita sabda Nabi Muhammad, firman ya sangat jelas ya. Sudah jelas untuk kita sabda Nabi Muhammad, hadisnya sahih minimal hasan. Jelas untuk kita sabda Nabi Muhammad SAW, wajib ittiba'uha. Kalau yang di kitab tadi kan, idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhhab saya. Ini diantara perkataan Imam Syafi'i di momen yang lain. Matastabanat sunnatu Rasulillah. Kapan saja kemudian telah jelas untuk seseorang itu sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW, kata beliau, maka tidak halal untuknya, kata Imam Syafi'i, tidak halal untuknya untuk meninggalkannya dan mengambil pendapat yang lain. Maksudnya mengambil pendapat beliau. Maknanya adalah kalau sudah jelas sunnah Nabi Muhammad SAW untuk seseorang, wajib dia mengikutinya, mendahulukannya dibandingkan yang lainnya, siapapun orangnya. Termasuk contoh yang tadi lu sebutkan, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal waktu itu, larangan mereka akan haji tamattu' bukan larangan mengharamkan, tidak. Tapi situasi dan kondisi membuat mereka berfatwa demikian, dan itu tidak menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang betul-betul menyelisih. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini sementara yang bisa kita sebutkan pada pengajian pagi hari ini berkaitan dengan sifat yang dengannya seorang dikatakan salafi, yaitu dia tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak berkata dari hawa nafsunya, murni firman dan juga sabda. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Sadan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun buka pertanyaan dulu sedikit. Kayaknya ada yang masuk ini. Tidak ada ya, yang masuk malah iklan dari Bank BRI ya. Ada yang masuk dari Bank BRI, ada yang menawarkan travel, ada yang menawarkan karpet ya, mantap ya. Oke, Allah a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, yakni kita akan lanjutkan yakni bahasan sifat salafi di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.